Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Hafizahullah, masih membahas tentang bab fi mufsidatis shaum, bab tentang rusaknya puasa, pembatal-pembatal puasa atau yang merusak puasa. Di mana pada kesempatan yang lalu kita terakhir sampai pada pembatal puasa yang keempat, yaitu ikhrajud dam minal badan, mengeluarkan darah dari badan, bihijamah, dengan cara di yakni dihijam, dipekam. Walaupun di sini ada khilaf ya, walaupun ada di khilaf di kalangan para ulama tentang masalah dipekam, sebagian yakni membolehkan karena berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni berbekam ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Ada khilaf tentang masalah yakni bekam ini. Wa fasdin atau fasdin atau membuang darah, au sahabitamin liyatabarru'a bihi liasafi marid, atau donor darah. Donor darah untuk disumbangkan kepada orang yang yakni yang sakit. Maka kata saya salafuzan hafidullah wa yuftiru bidhalika kulli, donor darah atau mengeluarkan darah itu bisa membatalkan yakni puasanya semuanya. Yang berkaitan dengan darah tadi. Adapun masalah bekam, sebagaimana yang kita jelaskan, ada khilaf di situ di kalangan para ulama. Sebagiannya tidak membatalkan puasa, berpendapat demikian. Amma ikhraju dam qalil, adapun mengeluarkan darah yang sedikit, kalladhi yastakhriju li tahlil, seperti orang yang ingin memeriksa darah tersebut, diperiksa misalnya untuk melihat golongan darah atau diperiksa apanya darahnya tersebut, fadala yusiru ala siyam, maka itu tidak mempengaruhi puasa seseorang kalau hanya sedikit tadi diambil untuk pemeriksaan atau untuk laborat. Wa kadza khurujud dam bighairi ihtiyarihi biru'afin, begitu pula keluar darah dengan tanpa sengaja, bukan karena dia mengeluarkan seperti orang mimisan. Orang mimisan itu kan tidak sengaja dia mengeluarkan darah dari hidungnya, ini tidak membatalkan puasa. Atau keluar darah dari luka, seseorang punya luka kemudian darahnya keluar dari luka tersebut, ini juga tidak membatalkan puasa. Au khal usinin, atau lepas atau tanggal giginya, giginya lepas mengeluarkan darah, ini juga tidak membatalkan puasa. tidak berpengaruh terhadap puasa seseorang. Kemudian yang kelima, wa minal muftirati taqayyu, di antara pembatal puasa itu adalah muntah. Seorang muntah ketika berpuasa. Namun muntah yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Adapun yang tidak sengaja karena mungkin dia mencium bau yang tidak dia sukai, kemudian dia muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah, wa huwa istikhraju ma fil mu'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fammi muta'ammidan. Muntah yang membatalkan puasa adalah dia mengeluarkan sesuatu yang ada di, yakni lambungnya, baik berupa makanan atau minuman, kemudian keluar dari mulut dengan disengaja. Dengan disengaja dia masukkan tangannya misalnya ke dalam mulutnya atau apa, yang membuat dia kemudian muntah. Ini yang membatalkan puasa. Jadi muntah yang disengaja itu yang fahada yuftiru bisoim, ini yang membatalkan puasa. Amma idza ghalabul qai, adapun kalau dia dikalahkan dengan muntah tadi, wa kharaja biduni ikhtiyarihi, keluar muntah tersebut bukan karena keinginannya, yakni atau tidak disengaja, fala yu'athiru ala siyamihi, maka muntah yang tidak sengaja ini tidak berpengaruh terhadap puasanya. Puasanya tetap sah. Kalau muntahnya tidak disengaja. Karena memang terkadang sekorang demikian. Mungkin ketika dia naik mobil ya. Bau mobil yang wangi itu saja sudah terkadang membuat sebagian orang itu muntah. Nah, ini termasuk enggak sengaja. Terkalahkan dia dengan muntah tadi. Tidak bisa tahan. Misal seorang tadi dia naik mobil ya, mau pergi belanja atau kemana, dia tidak kuat naik mobil yang baunya seperti itu. Mungkin bau wanginya yang ada di mobil itu bisa membuat orang muntah. Ini sebagian orang demikian. Sehingga muntah yang tidak disengaja itu tidak merusak puasanya atau tidak membatalkan puasanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul kai falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang dikalahkan dengan muntah, artinya dia muntah tanpa keinginannya, falaisa 'alaihi qada', maka tidak wajib atasnya mengqada'. Berarti puasanya tetap sah. Dia tidak wajib mengqada'. Wa man istaqa'a 'amdan, dan siapa yang muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqada' puasanya. Berarti puasa dia batal. Sehingga dia diperintahkan untuk mengqada' puasa ketika dia muntah dengan sengaja. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini, wa ma'na dara'ahul qi ay kharaja bidun ikhtiyarihi. Makna dara'ahul qi itu adalah kharaja bidun ikhtiyarihi, dia keluar tanpa keinginannya. Bukan keinginannya untuk dia muntah. Sementara makna qaulihi, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man istaqa'a, istaqa'a ay ta'ammadal qai. Dia sengaja muntah. Dia sengaja mengeluarkan atau memuntahkan makanan yang ada di lambungnya. Ini yang membatalkan puasa. Kemudian permasalahan yang lain terkait dengan masalah pembatal-pembatal puasa, beliau sebutkan hanya ada 5. Hanya ada masalah yang lain yang beliau peringatkan, walaupun beliau tidak mengatakan di sini, yakni membatalkan puasa. Nah, dan secara nyata memang itu tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama menyatakan perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah adalah wayam bagi ayyatajannaba shaimu al-iktihala wa mudawatal ainaini biqatratin aw bighairiha waqta shiyam. Seharusnya atau sebaiknya bagi orang yang berpuasa itu hendaknya dia tidak bercelak, tidak memakai celak, atau memakai obat tetes mata ketika dia berpuasa, atau bighairi atau obat mata yang lainnya di waktu dia berpuasa. Di sini Syekh tidak mengatakan ini membatalkan puasa, hanya menjaga. Muhafadzatun ala siyami, untuk menjaga puasanya. Untuk menjaga puasa tersebut jangan sampai batal dengan perkara-perkara ini. Tapi di sini beliau tidak tegaskan bahwa perkara-perkara itu membatalkan puasa. Hanya beliau menyatakan untuk menjaga. Untuk menjaga puasa dia. Sebagian ulama yang lain bercelak atau tetes mata ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Kemudian masalah yang lainnya adalah wala yubaligu fil madmadati wal istinsaq. Tidak berlebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsaq. Ketika dia berpuasa. Ketika berpuasa tidak berlebihan dia. Tidak terlalu yakni semangat untuk berkumur-kumur dengan kumur-kumur yang keras itu ya. Atau memasukkan air ke dalam hidung, ini hendaknya dijaga ketika dia berpuasa. Walaupun itu dibolehkan, itu adalah sunnah dalam wudu. Namun tidak boleh terlalu berlebihan. Li'annahu rubbama dhahabal ma'u ila jawfih. Dikarenakan kadang-kadang kalau seseorang berlebihan menggunakan air untuk berkumur-kumur atau istinsak, memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi, terkadang sebagian air itu masuk ke dalam perut. Nah, ini kalau berlebihan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, wa balik bil istinsaki illa antakuna shaiman. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i, wal Musdaba, dan juga wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa balik bil istinsak, hendaknya kalian yakni bersungguh-sungguh di dalam istinsak, membersihkan atau memasukkan air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Ketika dalam keadaan berpuasa jangan berlebihan di dalam madmadah, berkumur-kumur atau istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini ketika kalian dalam keadaan berpuasa, dalam rangka untuk menjaga puasa kita. Dan sampai ketika kita berlebihan dalam berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung, akan ada air yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian wasiwak, seseorang bersiwak. Siwak la yu'assiru ala siyam. Siwak tidak berpengaruh terhadap puasa seseorang, artinya tidak membatalkan. Bal huwa mustahabun wa muraghabun fihi lis-sha'imi wa ghairihi fi awwalin nahari wa akhirihi ala sahih. Kalau bersiwak itu tidak mempengaruhi puasa. Bahkan bersiwak itu sesuatu yang disunahkan dan didorong untuk seseorang bersiwak bagi orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa. Dia lakukan di awal siang atau di akhir siang. menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih, bahwa siwak tidak membatalkan puasa. Kemudian kata Syekh, perkara yang lainnya adalah walau taraf ila khalqihi gubarun au dzubabun. Kalau masuk kepada tenggorokan seseorang debu ataupun lalat, la yu'assiru ala siyamihi. Ini tidak berpengaruh terhadap puasanya karena tidak sengaja debu tersebut yakni masuk ke dalam tenggorokan ataupun lalat tadi. Ini perkara-perkara yang yakni yang kita jaga dan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa atau tidak merusak puasa. Kemudian masalah yang lainnya adalah wajibu ala shaimi ijtinabu kadzibin wa ghibatin wa syatama aw wasatamin. Wajib atas orang yang berpuasa itu dia menjauhi perkataan dusta, ghibah, yakni mengumpat, membicarakan kejelekan orang, atau satam, mencaci maki orang, orang lain. Maka ini harus dijaga bagi orang yang berpuasa. Apakah dia berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah, sama. Itu bisa merusak ibadah puasa yang dia lakukan. Maka hendaknya menjaga dari perkara ini, ucapan-ucapan ini. Karena memang lisan terkadang terlepas dari diri kita, sehingga dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Rasulullah SAW sangat-sangat yakni menasihatkan kepada umatnya untuk menjaga lisan tersebut. Dalam sebuah hadis yang panjang dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ketika yakni Mu'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, akhir daripada nasihat yang beliau sampaikan ketika beliau membawakan perkara-perkara yang bisa memasukkan surga itu ini, puasa dan lain sebagainya, rukun Islam, kemudian puasa, kemudian yakni berjihad di jalan Allah, kemudian sholat malam. Di akhir daripada nasihat itu beliau menyatakan yakni kuffa alaika hadza, bahwa yang yakni merupakan inti dari perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya itu adalah menjaga lisan. Karena banyak manusia yang dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa babi lisanihi, dengan sebab lisan yang dia ucapkan. Walaupun terkadang dia tidak anggap itu adalah perkara yang yakni tidak mengapa, namun ternyata bisa menjatuhkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mukmin dia yakni diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berucap dengan ucapan yang baik, kalau tidak bisa hendaknya dia. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak dia diam. Kalau dia tidak bisa berbicara baik, maka dia hendaknya diam. Lebih-lebih ketika dia sedang berpuasa. Makanya ketika seseorang dalam keadaan berpuasa kemudian dicaci maki orang lain, maka hendaknya dia mengatakan ini shaim. Wa in sabahu ahadun aw satama. Jika ada seseorang yang mencaci dia atau mencela dia dalam keadaan dia berpuasa, fal yakul, maka hendaknya dia mengatakan ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Yani kalimat ini sa'i menunjukkan bahwa dia yakni sedang melakukan ibadah, tidak pantas untuk membalas celaan tadi, tidak pantas untuk mengeluarkan caci maki, membalas cacian dari orang yang mencacinya. Nah, ini perlu dijaga. Wa inna ba'dun nas qad yashalu alaihi tarku ta'am wa syarab walakin la yasalu alaihi tarku ma'tadahu minal aqwali wal afwali radhi'ah. Karena sebagian manusia mungkin bagi dia terasa ringan atau mudah untuk meninggalkan makan dan minum ketika dia berpuasa. Sebagian manusia dia mudah untuk meninggalkan makan dan minum. Walakin la yasalu alaihi tarku ma'tadahu minal aqwali wal afwali radhiyah. Akan tetapi ternyata sulit bagi dia untuk meninggalkan akhlak ataupun ucapan-ucapan yang tercela. Nah, ini yang terkadang yakni sebagian orang yang berpuasa itu demikian. Dia berpuasa tapi ucapannya masih tetap saja. Ucapan yang dia biasa ucapkan ketika dia tidak berpuasa, ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan yang tercela, masih saja dia ucapkan ketika dia dalam keadaan berpuasa. Sulit dia untuk meninggalkannya. Karena memang lisan ini mudah untuk muncul seperti itu. Tidak terkontrol. Sehingga itulah yang menjadi penyebab yang terbesar yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf mengatakan ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa yakni seringan-ringan puasa itu meninggalkan makan dan minum. Itu yang paling ringan. Seringan-ringan puasa itu meninggalkan makan dan minum. Itu perkara yang paling ringan ketika kita berpuasa. Adapun meninggalkan tadi ucapan dusta, ghibah, mencaci ataupun yakni perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, itu sulit dihindari ketika seseorang berpuasa. Kalau makan dan minum dia bisa bertahan. Banyak temannya dan sebagainya. Namun untuk perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang sulit bagi seseorang. Maka di sini nasihat daripada Syekh rahimallahu, fa'alal muslim ayyattaqiyallah wa yakhafahu wa yastas'ira udmata rabbih wa tilaihi alaihi fi kullihin wa ala kulli hal. Oleh karena itu wajib atas seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan yakni merasakan pada dirinya yakni keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mengawasinya setiap waktu dan setiap keadaan. Setiap waktu dan keadaan kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berpuasa juga demikian. Sehingga ketika dia berpuasa pun dia akan menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan dan mengurangi daripada puasa tersebut. Ketika seseorang dia berusaha bertakwa kepada Allah, merasa takut kepada Allah, merasakan pada dirinya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan pada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan melihatnya, maka dia akan berusaha menjaga puasanya dari perkara-perkara yang membatalkan dan perkara-perkara yang mengurangi pahala ibadah puasa. Liyakuna siyamuhu sahihan, agar supaya puasanya itu menjadi puasa yang sahih, yang benar, sesuai dengan apa yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kalian supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perkara yang lainnya dari perkara puasa ini adalah wayam bagi lisaimi ayyastagila bidzikrillah wa tilawatil qur'ani wal iksari minan nawafil. Seharusnya bagi orang yang berpuasa itu dia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyibukkan diri dengan permainan. Nah, permainan sekian banyak permainan sambil nunggu waktu berbuka, berbagai macam permainan digelar. Nah, yang namanya karambol, main catur, permainan-permainan yang yakni yang para ulama bahkan menyatakan itu permainan-permainan yang membuang-buang waktu, tidak ada gunanya, bahkan melalaikan, bahkan itu ada perkara yang diharamkan dikarenakan hal-hal yang tersebut bisa melalaikan manusia, termasuk catur tersebut tadi ya. Jadi menghabiskan waktu ketika berpuasa itu main-mainan kayak gitu, yang bisa merusak ibadah puasa di saya. Harusnya dia sibuk dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah, sholat sunnah duha, kemudian melakukan sholat sunnah rawatib, melakukan sholat sunnah apa lagi yang dia bisa lakukan ketika itu. Sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana as-salaf idza shamu, dikarenakan para salaf, salafus saleh maksudnya di sini adalah yakni para salafus saleh jika mereka berpuasa, jalasu fil masajid. Mereka biasa duduk di masjid-masjid. Memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi masjid dalam rangka untuk apa? Mereka mengatakan nakhfadu shaumana wala naktabu ahadan. Kita akan menjaga puasa kita dan kita tidak berbuat ghibah kepada seorang pun. Dari ucapan-ucapan dusta, mencela ataupun berbuat ghibah tadi. Ini mereka biasa duduk di masjid untuk berzikir kepada Allah kemudian tilawatil Quran. Bukan duduk-duduk di masjid untuk menghabiskan waktu untuk tidur di masjid, enggak ya. Banyak kan ya untuk tidur di masjid, ya itu bukan perkara yang dilarang. Tapi orang yang berpuasa itu dia hendaknya menggunakan kesempatan puasanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir tadi, untuk tilawatul Quran dan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Termasuk ketika datang ke masjid dia amalkan sekian amalan sunnah. Masuk ke masjid pakai kaki kanan terlebih dahulu, membaca doa, seperti itu. Membaca doa, kemudian ketika masuk ke dalam masjid, dia melakukan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, itu amalan-amalan sunnah. Jadi para salaf mereka biasa duduk di masjid, dan mereka mengatakan kami menjaga puasa kami, dan kami tidak menghibahi seorang pun. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan dia melakukan perkara tersebut, falaysa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh, Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya tidak membutuhkan orang yang berpuasa tersebut ketika dia berpuasa dalam keadaan tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan ghibah dan yang lainnya. Wadzalika, kenapa demikian? Allah tidak membutuhkan orang yang demikian meninggalkan makanan dan minuman ketika dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang dusta. Li'annahu la yatimmu taqarrub ila Allah Ta'ala bitarki hadis syahwat al-mubahah fi ghairi halati siyam ila badat taqarrubi ilai bitarki ma kharram Allah alaihi fi kulli hal minal kadhibi wal zulmi wal udwani ala nas. Dikarenakan dia tidak menyempurnakan taqarrubnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yakni makan dan minum keinginan yang mubah tadi dalam keadaan dia berpuasa. Makan dan minum itu kan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Itu pun diperintahkan oleh Allah untuk kita tinggalkan. Maka orang itu tidak akan bisa menyempurnakan takrubnya kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum, kecuali setelah dia mendekatkan kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli hal, pada setiap keadaannya. Jadi tidak bisa seorang menyempurnakan pendekatan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum, kecuali dengan setelah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal gadzibi wal dzulmi wal udwan, dari ucapan dusta, kedzaliman, permusuhan terhadap manusia, saling permusuhan. Fi dima'ihim wa amwalihim aradhim, dalam harta-harta mereka, darah-darah mereka dan harta-harta mereka, dan yakni kehormatan-kehormatan mereka. Ini maka seseorang tidak bisa sempurna, ya, tidak akan bisa menyempurnakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dua hadis oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah, namun di komentari hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Disebutkan di sini riwayat dari hadis Abu Hurairah yang beliau mengatakan marfu'an. Kita sebutkan hadis ini, namun kita jelaskan para ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. As-sha'imu fi ibadatin ma lam yaktab musliman aw yu'dihi. Orang yang berpuasa, dia itu tetap dalam keadaan beribadah selama dia tidak yakni mengumpat, menggibai seorang muslim atau menyakiti seorang muslim. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani hadis yang dhaif. Bahkan dikatakan dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Seseorang dikatakan, orang yang berpuasa dikatakan dia dalam keadaan beribadah selama tidak menggibai seorang muslim atau menyakitinya. Nah, di sini hadis yang dhaif sekali. Begitu pula hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini, masoma man dalla ya'kulu luhuman nas. Tidak ada puasa bagi orang yang terus memakan daging-daging manusia. Artinya dia menggibahi manusia. Membicarakan yakni kejelekan manusia. Hadis ini dikatakan juga sebagai hadis yang dhaifun jiddan, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa da'afa al-Albani fi dhaifil jami. Sama dengan hadis yang di atas, hadis kedua hadis ini didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Al-Jami. Dhaif sekali, ya. Maka kata Syekh di sini, fasha'imu yatruku asya'a kanat mubahatan fi ghairi halati siyam. Orang yang berpuasa itu meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang dia bisa yakni konsumsi ketika dia tidak berpuasa. Makan, minum, perkara-perkara yang mubah, dia tinggalkan ketika dia berpuasa. Maka tentunya famin babi aula ayatrukal asya'a allati la tahillu lahu fi jamil ahwal. Tentunya lebih layak lagi seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak halal bagi dia fi jami'il ahwal, di semua keadaan. Berbuat ghibah, berbuat dolim, permusuhan, terkait dengan darah, harta dan kehormatan manusia, ini di setiap keadaan tidak dibolehkan. Di setiap keadaan, di setiap waktu diharamkan. Liyakuna fi ada di sha'imi nahakon, agar supaya dia termasuk orang yang melakukan ibadah puasa secara benar. Lebih-lebih perkara-perkara tersebut dilakukan ketika dia sedang berpuasa. Tentunya ini akan bisa merusak ibadah puasa dia. Akan bisa merusak ibadah puasa dia. Sampai di sini ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dibawakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah terkait dengan perusak-perusak atau pembatal, perusak-perusak atau yang mengurangi pahala puasa tersebut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah babun maja fi bayani ahkamil qadha lisyam, bab yang menjelaskan tentang hukum mengqadha puasa. Mengqadha puasa ini juga sangat penting. Dikatakan oleh Syaikh Fauzan Hafidzallah, man aftara fi Ramadan bisababi mubah kal a'dari syar'iyyah allati tubihul fitr au bisababi muharram kaman abtala shaumahu bijima'in au ghairihi wajib alaihi al-qadha. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dengan sebab yang dibolehkan, seseorang berbuka di bulan Ramadan dengan sebab yang dibolehkan. Seperti apa sebab yang dibolehkan? Seperti orang yang safar. Nah, ini dibolehkan dia berbuka. Seperti udur-udur yang syar'i yang membolehkan seseorang berbuka tadi safar atau karena dia sakit, ya, dibolehkan dia berbuka. Ini udur yang syar'i yang boleh seseorang berbuka. Au bisa babi muharram, atau dia berbuka dengan sebab sesuatu yang diharamkan. Dengan sebab sesuatu yang diharamkan. Kaman abtola abtola, yakni saumuhu bijima, sebagaimana batalnya puasa seseorang dikarenakan dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Ini dia berarti yakni rusak puasanya dengan sebab sesuatu yang diharamkan. Maka wajib atas orang ini, orang yang berbuka tadi dengan sebab yang boleh atau dengan sebab yang diharamkan, dia wajib mengqadha. Hanya saja untuk orang yang tadi apa? Untuk orang yang melanggar yakni puasanya dengan menggauli istrinya, dia yakni dikenakan kafarah. Sementara orang yang berbuka tanpa yakni dengan sebab mubah, maka dia hanya mengqadha. Fa iddatum min ayyamin ukhra dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Maka dia mengganti di hari-hari yang lain ketika dia meninggalkan ibadah puasa tersebut. Kemudian masalah mengqadha ini pula dikatakan oleh Syekh, wa yustahabbu lahul mubadaratu bil qadha li ibra'i dhimmatih. Disunahkan seseorang bersegera untuk mengqadha ibadah puasanya yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Yang ketika lepas bulan Ramadan masuk bulan Syawal, maka segera dilunasi, segera ditunaikan. Supaya apa? Agar supaya dia terbebas dari tanggung jawabnya. Orang kalau terbebas dari tanggung jawabnya itu kan yakni tenang. Kalau dia masih ada tanggung jawab, masih punya utang, apalagi utang puasa yang tadi, maka ada beban pada seseorang. Kemudian wa yustahabbu ayyakunal qadha'u mutatabi'an. Disunahkan pula seseorang mengqadha puasa yang dia tinggalkan dengan cara berurutan. Sunahnya adalah berurutan. Berapa hari dia meninggalkan ibadah puasa Ramadan, maka lakukan atau qadha di hari yang lain dengan cara berurutan. Li'annal qadha yahkil ada, karena yang namanya qadha itu adalah menunaikan, yakni mengandung konsekuensi penunaian, pelaksanaan. Dia melaksanakan sesuatu yang yakni dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Wa illam yaqdi alal fawr wajib al azmu alaihi. Kalau kemudian dia tidak segera untuk mengqadha, maka wajib dia bertekad untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Wa yajuzu lahu ta'khir, dan boleh juga bagi orang yang mengqadha itu diakhirkan. Diakhirkan dibolehkan, tapi yang lebih yakni disunahkan atau yang lebih utama adalah disegerakan. Namun boleh bagi seseorang untuk mengakhirkan kontrak tersebut. Lianna waqtahu muwassa, karena waktu mengkontrak itu adalah waktu yang longgar, waktu yang panjang, longgar. Kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiru mal azmi 'alaihi. Setiap kewajiban yang waktunya panjang atau waktunya longgar itu boleh mengakhirkannya disertai dengan tekad yang kuat untuk melakukannya. Nah, ya, kewajiban yang sifatnya ini tadi apa? Longgar dan waktunya panjang, maka boleh diakhirkan, namun harus disertai dengan tekad untuk melakukannya. Tekad yang kuat untuk melakukannya. Kama yajuzu tafarruqatuhu bi yasuma mutafarriqan. Boleh juga dia yakni memisah-misah, tidak melakukan qadha secara berurutan tapi terpisah. Mungkin hari ini dia lakukan minggu ini dia lakukan dua hari, mungkin yang ditinggalkan misalnya seminggu. Dia lakukan dua hari, Senin, Selasa, kemudian dia pisah lagi, nanti Kamis baru dia lakukan, kemudian pisah lagi sampai selesai qadha puasa yang dia tinggalkan. Dibolehkan. Lakin idza lam yamqa min sa'bana illa qadra ma alai fa innahu yajibu alaihi tatabbu ijma'an. Akan tetapi kemudian ketika tidak tinggal bulan melainkan bulan Sya'ban, dia belum mengkontok puasanya hingga sampai bulan Sya'ban dan tidak ada waktu kecuali sekedar waktu yang dia tinggalkan itu tadi, seminggu misalnya, Sya'ban tinggal yakni 8 hari atau 9 hari. Maka dia wajib, yakni tatabbu, wajib berurutan ketika dia mengqadha ibadah puasanya. Ketika dia ngontoknya itu di bulan Sya'ban. Sementara waktunya tinggal itu tadi, tinggal sekedar apa yang dia tinggalkan dari kontoknya tadi, Maka dia harus berurutan dalam mengqadha ibadah puasanya. Ini adalah ijma'an, menurut kesepakatan para ulama demikian. Dikarenakan lidzikil waqti atau lidzayyikil waqt, atau dikarenakan ini waktu yang sudah sangat sempit. Sekian bulan yang sudah hampir misalnya 11 bulan kan harusnya ya. 11 bulan ada kesempatan waktu 11 bulan untuk dia membayar atau mengkodok puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, sampai masuk bulan Sya'ban masih belum dilunasi. Maka ketika itu wajib dia untuk berpuasa turut menurut, berurutan, tidak boleh dipisah-pisah. Wala yajuzu ta'khiruhu illa ma ba'da Ramadan, illa ma ba'da Ramadan al-akhir li ghairi udrin. Tidak boleh mengakhirkan hingga sampai kepada Ramadan yang datang lagi. Kecuali ada udzur, kecuali ada udzur, tidak boleh mengakhirkan mengqadha bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan sampai datang Ramadan lagi. Dia belum bisa mengqadha puasanya tanpa ada udzur, ini tidak boleh. Kecuali kalau ada udzur maka dibolehkan. Ada udzur misalnya wanita ya, seringnya wanita ini ya. Satu tahun hamil melahirkan. Nanti masuk satu tahun hamil lagi, melahirkan lagi, undurnya seperti itu terus. Mau puasa lagi hamil, besar, tidak kuat puasa, punya utang puasa dia. Nanti mau menjelang puasa hamil lagi, setahun hamil, dan seperti itu ada, dan terjadi. Ini undur dia. Wanita hamil kalau dia tidak mampu ya dia seperti orang sakit, tidak mampu dia teman orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dia diberi rukhsah untuk mengganti di waktu yang lain. Ini termasuk udzur, walaupun sebagian ulama menyatakan bolehnya, yakni dia dengan membayar fidyah. Namun ulama yang lain tetap dia mengkontuk puasanya. Kalau tanpa udzur maka tidak boleh. Ini sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Bahwa pernah suatu ketika aku mempunyai utang puasa dari Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Sekian bulan. Lima gani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau karena melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak bisa mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Karena seringnya di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu bulan Sya'ban untuk puasa. Sehingga istrinya pun waktunya untuk mengqadha ya di bulan Sya'ban itu tadi. Karena Rasul yakni hampir-hampir satu bulan beliau berpuasa Sya'ban. Berpuasa Sya'ban itu sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang hingga sampai sebulan penuh. Dilakukan puasa Sya'ban ini. Sehingga para istri Rasul pun demikian keadaannya ketika mempunyai yakni hutang puasa di bulan Ramadan, dia sebagaimana perkataan saya ini, saya tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Dikarenakan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yakni melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Fadalla ada ala anna waqtal qadha muwassa. Maka hadis ini menunjukkan bahwa waktu mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu longgar waktunya. Waktunya panjang dan longgar. Bahkan berapa? 11 bulan ya. 11 bulan longgar waktunya. Ila alla yabqa min Sya'ban illa qadrul ayyam allati alayhi. Hingga sampai tidak tertinggal kecuali di bulan Sya'ban, yakni pada hari-hari yang dia tinggalkan dari hari-hari puasa tadi. Sekedar itu, seukuran hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tadi. Maka itu pun wajib. Yajibu alaihi siyamuha qabla dhuhuli Ramadan al-jadid. Maka wajib dia, yakni mengkodok puasanya sebelum masuk Ramadan yang baru. Sebelum masuk Ramadan yang baru. Nah, jadi bersegera untuk menunaikan kodok ibadah puasa itu disunahkan, namun boleh kemudian dia akhirkan karena waktunya longgar dan waktunya panjang. Nah, lalu ada masalah yang lain terkait dengan permasalahan ini. Bagaimana seseorang ketika dia mengakhirkan qadha hingga datang bulan Ramadan yang baru? Maka ketika dia mengakhirkan qadha sampai datang bulan Ramadan yang baru dia belum mengqadha, fa innahu yasumu Ramadanal hadir, maka dia berpuasa dulu di bulan Ramadan yang datang tadi. Ya. Bukan mengqadha tapi dia berpuasa di Ramadan itu. Wa yaqdi ma alai ba'dahu, dan dia mengqadha setelah Ramadan yang baru tadi. Kalau dia punya puasa, utang puasa, masuk bulan Ramadan yang baru, dia wajib puasa bulan Ramadan yang baru. Tsumma in kana ta'khiru li udrin lam yatamakkan ma'hum minal qadha fi tilkal fatrah fa innahu laysa alaihi ilal qadha. Kemudian jika dia mengakhirkan qadha tersebut karena udzur, ya, yang tidak mungkin dia mengqadha pada waktu-waktu tadi, waktu yang sudah panjang tadi, ya. Fa innahu laysa alaihi illal qadha, maka tidak ada kewajiban atasnya melainkan hanya qadha saja. Ya, seorang yang mempunyai utang puasa. Masuk bulan Ramadan lagi dia belum membayar utang puasanya. Ya. Kalau dia tidak mengkondok atau mengakhirkan kondok tadi hingga masuk Ramadan baru karena ada udzur, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali mengkondok lagi setelah bulan Ramadan. Wa in kana li ghairi udrin, namun permasalahannya jika tidak ada udzur, dia mengakhirkan tidak ada udzur, wajib alaihi mal qadha it'amu miskin. Wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya, di samping itu pula wajib dia untuk memberikan makan seorang miskin an kulli yaumin nisfu shaa', setiap harinya setengah shaa'. Setiap harinya adalah setengah shaa'. Setengah sok itu ya sekitar 1,5 kilo ya. Sekitar 1,5 kilo setengah sok. Mingku til bala dari makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Kalau misalnya yang ditinggalkan dia yakni 6 hari ya berarti 6 orang miskin yang dia kasih. Nah, 6 hari dia tinggalkan, dia mengkodok puasa 6 hari dan memberi makan atau beras kepada 6 orang orang miskin. Ini yang mengakhirkan kodok hingga datang bulan Ramadan baru di tanpa udur. Kalau karena udur, karena sakit dia tidak mampu untuk mengkodok puasa, maka dia tidak ada kewajiban melainkan mengkodok, atau seperti tadi orang yang hamil atau orang yang menyusui. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah yang lainnya terkait dengan masalah qada ini adalah wa idza mata man 'alaihi al-qada qabla dukhuli ramadan al jadid, apabila orang itu meninggal dia mempunyai kewajiban qada sebelum masuk Ramadan yang baru. Dia meninggal sebelum masuk Ramadan yang baru, tapi dia mempunyai utang puasa tadi. Dia wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan pada Ramadan yang sebelumnya, tapi dia sudah meninggal, belum masuk Ramadan yang baru sudah meninggal. Fala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban mengkodok dia karena dia sudah meninggal. Kenapa demikian? Li'anna lahu ta'khiru fi tilkal fatra allati mata fiha, karena dia mengakhirkan mengkodok tersebut pada waktu itu, waktu yang dia meninggal di dalamnya. Waktu yang luas tadi ya, waktu yang longgar dia masih boleh yakni untuk mengkodok puasa, tapi keburu meninggal maka tidak ada kewajiban untuk mengkodok karena dia sudah tidak mampu. Orang yang tidak mampu untuk mengkodok puasa tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Seperti ini orang yang meninggal tadi sudah tidak mampu, sudah lepas, sudah hilang kewajibannya dia. Karena kewajiban yakni puasa ini adalah kewajiban untuk masing-masing orang, tidak bisa diwakilkan. Sehingga ketika dia utang puasa kemudian dia mengakhirkan untuk melakukan kodok tersebut namun sebelum masuk Ramadan yang baru dia sudah meninggal, tidak ada yakni sedikit pun kewajiban baginya. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid, namun jika dia mati atau meninggal setelah Ramadan yang baru, fa in kana ta'khiruhul qada' li udrin kal marad wasafar, jika dia mengakhirkan qada' tersebut karena udur seperti sakit atau safar, hatta adrakahu Ramadan al-jadid, sehingga dia mendapati Ramadan yang baru, fala sayi'a alaihi aidan, maka bagi kedua orang ini pun tidak ada kewajiban untuk mengkodok puasanya. Kalau dia meninggal mengakhirkan tadi karena udur, karena sakit atau karena safar, itu udur yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Tapi keburu meninggal dia, dia meninggal maka tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Wa in kana ta'khiru li ghairi udrun, akan tetapi jika dia mengakhirkan mengkodok puasa itu tanpa ada udur, maka wajabat al-kafaratu fi tarikatihi, maka wajib dia membayar kafarah pada ahli warisnya. Ahli warisnya yang ditinggalkan, tadi yang meninggal setelah Ramadan yang baru, dia mengakhirkan tanpa udur, maka wajib dia membayar kafarah yang dilakukan oleh ahli warisnya. Dengan apa? Bi ayyakhruja anhu it'amu miskin an kulli yaum. Yani dia mengeluarkan makanan untuk orang miskin setiap harinya. Setiap harinya dari waktu yang dia tinggalkan tadi. Jadi qada' yang dia tinggalkan dia keluarkan makanan untuk orang miskin. Ini yang tanpa udur. tanpa undur diakhirkan sampai Ramadan datang lagi. Kemudian setelah Ramadan datang lagi, ternyata dia belum mengkodok juga, sudah meninggal tadi ya. Maka ahli warisnya, ya ini dia membayar kafaroh dengan memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian masalah yang lainnya, wa in mata man alai somu kafaroh. Dan jika orang yang meninggal itu mempunyai kewajiban puasa kafaroh, puasa denda. Puasa denda ya. Kasaumi kafaratid dihar. Seperti puasa kafaroh bagi orang yang melakukan dihar terhadap istrinya. Melakukan dihar terhadap istrinya, mengatakan punggungmu seperti yakni ibuku misalnya. Nah itu dihar namanya. Nah, itu ada kafarohnya. Ini puasa kafaroh wajib bagi dia. Wasaumul wajib andamil muta'ah mut'ati fil hajj, atau puasa wajib untuk membayar dam bagi orang yang melakukan haji tamatu. Haji tamatu dia berpuasa 10 hari. Kemudian dia meninggal sebelum melaksanakan puasa itu. Fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskin. Maka dia memberikan makan dari setiap harinya kepada seorang miskin. Wala yusomu anu, dan tidak digantikan puasanya. Ini tidak digantikan puasanya, tidak dikodok oleh ahli warisnya. Yang kewajibannya adalah hanya memberikan makan setiap hari kepada seorang miskin. Wa yakunul it'am min tarikatihi, dan makanan itu yang dia berikan kepada seorang miskin harus dari harta peninggalannya, dari harta peninggalan dia untuk membayar kafaroh tadi. Kafaroh puasa. Li'annahu siyamun la tadkhulu niyabah fil hayah. Karena puasa yang dia tinggalkan itu puasa yang tidak boleh ada ganti pada orang hidup, tidak boleh digantikan oleh orang yang hidup, puasa kafaroh itu. Bakada ba'dal maut, begitu pula setelah kematian dia. Wa hadza huwa qawlu aktsaru ahli ilmi, dan ini adalah yakni pendapat kebanyakan para ulama. Puasa kafaroh itu yang melakukan ya yang orang yang terkena kafaroh, tidak boleh digantikan kepada orang lain. Tidak boleh digantikan kepada atau digantikan oleh ahli warisnya, mengganti dengan memuasakan, tidak. Yang kewajibannya adalah memberi makan setiap hari seorang miskin sesuai dengan kafaroh yang dia yakni lakukan atau yang diwajibkan padanya. Berbeda lagi ketika orang yang meninggal itu berkewajiban untuk melakukan puasa nadar. Seseorang bernadar. Maka istahabba liwalihi ayyasum anhu, maka disunahkan untuk walinya untuk memuasakan dia kalau puasa nadar. Lima sabata fi sahihain, sebagaimana yang terdapat di dalam sahihain. Annam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa nadar, maka ahli warisnya, walinya di sini maksudnya ahli warisnya, itu memuasakan dia. Dia penadar puasa satu minggu misalnya, atau puasa dua hari. Ketika dia meninggal belum menunaikan nadarnya itu, maka ahli warisnya yang menunaikan. Sebagaimana disebutkan dalam sahihain, annam ra'atan ja'at lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia mengatakan, inna ummi matat wa alaiha siyamun nadhar. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia mempunyai kewajiban puasa nadhar. Afa asumu anha, apakah aku memuasakan ibuku, memuasakan puasa tadi, nadhar tadi? Qala na'am, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Nah, untuk puasa nadar boleh dilakukan oleh ahli warisnya. Nah, kalau puasa kafarah atau puasa tadi dam bagi haji tamattu yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak boleh. Adapun puasa nadar, maka boleh bagi walinya untuk memuasakan seberapa nadar yang dilakukan oleh yakni orang yang meninggal tadi, ibu atau bapaknya yang meninggal tadi yang mempunyai puasa nadar. Kalau nadarnya berat ya mungkin berat ya, saya nadar 3 bulan puasa ya. Ya kalau tidak nantinya tidak bisa ditunaikan ya yang jelas bisa digantikan seperti itu nantinya untuk dia berpuasa 3 bulan. Ya dia 3 bulannya itu dia mengatakan berturut-turut atau tidak. Nah, ini saya akan berpuasa berturut-turut kalau saya bisa naik haji misalnya. Nah ini berat, makanya nadar itu yakni asalnya hukumnya adalah makruh, sesuatu yang dibenci. Akan tetapi ketika seseorang bernadar melakukan amalan ketaatan, wajib dia memenuhi nadar tersebut. Nah, asalnya adalah sesuatu yang makruh karena seseorang tidak melakukan amalan ketaatan melainkan karena yakni ada kebutuhan. Ini sesuatu yang dimakruhkan. Maka wal wali wal waris, wali yang dimaksudkan dia adalah pewarisnya. Pewarisnya inilah yang memuasakan puasa nadar tersebut. Nah, sehingga diingatkan kalau misalnya bernadar puasa, nadarnya jangan berat-berat. Nah, misalnya harus bernadar. Nah, misalnya dia ingin bernadar, nadarnya jangan terlalu berat, nanti ahli warisnya ini yang kesusahan. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.